Bagaimanakah pembagian waris jika anaknya perempuan semua dan ketiga-tiganya sudah sepuh, bahkan sudah meninggal satu? Tapi yang meninggal ini dulu sudah nyusuki. Tidak ada tanda bukti. Ini diberikan kepada salah satu dari mereka. Nyusuki tapi tidak ada tanda bukti? Iya. Agak repot. Terus? Itu diberikan kepada salah satu dari mereka, yang satu lagi belum diberikan. Sekarang, salah satu anak perempuan almarhumah, yaitu anak ada lima bersaudara, ingin membeli rumah tersebut. Dan apakah boleh dibiarkan begitu saja sebagai rumah pusaka yang dikhawatirkan akan menjadi fitnah di kemudian harinya? Bagaimana seharusnya secara syar'i serta sertifikat sudah sedangkan sertifikat sudah atas nama yang meninggal? Kalau bicara waris barakallahu fikum harus lengkap. Di sini hanya bicara tentang anak-anaknya perempuan semua tiga. Saya akan tanya, apakah si mayit tadi masih punya bapak, masih punya ibu? Apakah si mayit tadi punya kakak atau adik? Barakallahu fikum, itu satu. Kedua, ketika dikatakan salah satu dari anaknya meninggal, saya tanya lagi, yang meninggalnya itu sebelum orang tuanya atau sesudah? Kalau sebelum orang tuanya, maka dia tentunya tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya, karena sudah meninggal lebih dulu. Justru hartanya dia diwariskan ke orang tuanya. Tetapi kalau meninggalnya setelah orang tuanya wafat, belum dibagikan waris, keburu meninggal, maka sungguhnya dia berhak. Maka dianggap ada dulu, baru setelah itu diberikan haknya, maka haknya dibagikan lagi kepada anak-anaknya nanti, kalau ada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Sehingga akan rumit dan akan panjang permasalahan seperti ini. Harusnya betul-betul duduk dengan ustadz setempat untuk bicara yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Tetapi yang bisa saya jawab adalah rumah tadi yang dikatakan sebagai rumah pusaka, kemudian khawatir jadi fitnah, saya setuju. Itu benar. Kalau dibiarkan rumah pusaka, anaknya turun-temurun menjadi tambah banyak ahli warisnya, tambah rumit, tambah rumit, tambah rumit. Sehingga mau dipusakakan silahkan, tapi dalam keadaan sudah tertulis hitam di atas putih bahwa rumah ini sekian persen punya si fulan, sekian persen pula si fulan, sudah dibagi. Istilah yang disebutkan oleh mereka, draft warisnya sudah ada dengan akte notaris. Notaris ini dalam syariat ada, yaitu saksi. Ditulis lengkap hitam di atas putih bahwasanya ini punya si fulan sekian persen, punya si fulan persen. Barakallahu fikum. Sehingga tidak rumit nantinya. Bagikan dulu, jelaskan walaupun sekedar tulisan bahwasanya ini adalah haknya si fulan 50%, haknya si fulan 30%, nilai akhir. Setelah itu silakan. Kalau yang satu berkata saya akan ikhlaskan pakai sampai sepuas kalian sebagai rumah pusaka, ya silakan. Tapi itu punya kamu. Ketika engkau meninggal, kamu tidak berhak lagi. Siapa yang berhak? Anak turunannya. Kalau anak turunannya mau dijual, ya dijual. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.